suka secara agama, bukan suka karena hawa nafsu. Beliau suka untuk mengakhirkan sholat isya, suka secara agama, bukan karena suka secara hawa nafsu. Ini tambahan ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau suka untuk mengakhirkan sholat isya dan tidak suka tidur sebelumnya. Tidak suka tidur sebelumnya. Di sini ada tambahan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita katakan bahwa dimakruhkan untuk tidur sebelum sholat isya, karena ditakutkan akan dua hal. Yang pertama, dia kalau tidur sebelum sholat isya sulit untuk bangun. Yang kedua, kalaupun bangun, bangun dalam keadaan malas. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, tambahan di sini yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa beliau tidak suka tidur sebelumnya serta berbincang-bincang setelahnya, kecuali bagi yang ingin tidur untuk menambah kekuatan. Ini tambahan. Kecuali bagi yang ingin tidur untuk menambah kekuatan. Artinya, jarak antara sholat maghrib dengan sholat isya cukup untuk seseorang menambah kekuatan. Kalau seandainya mungkin di siang hari dia terlalu capek bekerja, lalu dia ingin setelah maghrib tidur untuk bisa mengerjakan sholat isya dengan khusyuk, maka pada saat ini kita katakan tidurnya tersebut boleh. Bahkan jika dalam keadaan sangat diperlukan, dianjurkan. Apa Ustaz yang saya tulis? Yang ditulis adalah bahwa dimakruhkannya tidur sebelum sholat isya kecuali. Nah itu dia. Dimakruhkannya tidur sebelum sholat isya kecuali bagi siapa yang sangat memerlukan. Karena terlalu capek bekerja di siang hari atau beraktivitas di siang hari. Kecuali bagi siapa yang sangat memerlukan. Karena terlalu capek atau bekerja di siang hari, agar sholat isyanya khusyuk. Karena kalau seandainya seorang memaksakan tidak tidur habis sholat maghrib padahal dia sangat memerlukannya, maka nantinya sholat isyanya tidak khusyuk. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di sini disebutkan serta berbincang-bincang setelahnya. Jadi dimakruhkan seseorang habis sholat isya berbincang-bincang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan hal ini. Di sini tambahan yaitu tidur di awal waktu sangat dianjurkan dengan beberapa sebab. Tidur di awal waktu, ini siapa yang suka begadang, ini singgungan dan sindiran. Ya, yang suka-suka begadang dan begadangnya tidak jelas. Tidak jelas maksudnya apa? Tidak jelas tujuannya. Ya, untuk apa? Apakah ibadah? Apakah bukan? Maka tidur di awal waktu dianjurkan, disebabkan dengan beberapa sebab. Satu, secara kedokteran ma'ruf ini dianjurkan di awal waktu dibandingkan di akhir waktu. Yang kedua, yaitu untuk menolong agar dapat sholat tahajud. Untuk menolong agar dapat sholat tahajud. Yang ketiga, yaitu agar seseorang mudah mengerjakan sholat subuh atau bangun subuh, agar seseorang mudah mengerjakan bangun subuh. Baik, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan dalam hadis 166, beliau selesai dari mengerjakan sholat subuh ketika seseorang dapat mengenali teman duduknya yang berada di sampingnya. Mengenali teman duduknya yang berada di sampingnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini pelajaran menarik. Bahwa kalau kita perhatikan, jangan ditulis dulu pelajarannya, saya jelaskan dulu. Lihat, di sini disebutkan, beliau selesai dari mengerjakan sholat subuh ketika seseorang sudah dapat mengenali teman duduknya yang berada di sampingnya. Kalau kita perhatikan perkataan ini kan perkataan dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Ya, menceritakan tentang sholatnya Rasulullah SAW waktu sholat subuh beliau, bahwa Nabi Muhammad SAW selesai sholat subuh itu orang di sampingnya sudah bisa mengenal. Apa pelajarannya? Yaitu bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kan berbeda-beda, pandangan berbeda-beda, ada nang hawas, ada nang kada. Betul? Ya, ada yang kulitnya putih, ada yang putih tua. Ya, artinya pandangannya berbeda-beda. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di sini pelajaran menarik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini gaya hidup para salafus saleh. Apa itu? Yaitu para sahabat Nabi itu, mereka berbicara seadanya, enggak dipura-purakan. Ya, seadanya. Bahwasanya, kapan Nabi selesai sholat subuh? Ketika saya bisa melihat kawan di samping. Apa yang mudah diungkapkan, untuk mudah dipahami, itulah yang mereka sebutkan. Maka ini contoh dari orang-orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga, kemudian dikenal dengan kesolehannya, mereka senantiasa seperti itu. Berbicara apa adanya, yang mudah dipahami. Tidak dibuat-buat sehingga terlihat menarik, terlihat mengesankan, tidak. Ya, lihat, mereka mengatakan, beliau selesai dari mengerjakan sholat subuh ketika seseorang dapat mengenali teman duduknya yang berada di sampingnya. Kita tahu bahwa orang berbeda-beda, bisa mengenalinya beda-beda. Mungkin ini kita gak rasakan, Pak. Karena kita sekarang malam begini, langsung klik, terang, benderang. Ya, tidak terasa. Tapi kalau seandainya dahulu tidak ada listrik, maka ini terasa sekali. Sholat subuh dalam keadaan gelap, ya. Duduk samping yang dihiga, kita tahu siapa dihiganya. Ya. Nah, ini para ikhwah, pelajaran menariknya adalah, yaitu, kebiasaan, catat, kebiasaan para sahabat berbicara dengan sesuatu yang tidak dibuat-buat. Tetapi mudah dipahami. Dan ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak dibuat-buat, tapi mudah dipahami. Ya, jadi tujuannya yang penting kena, bahasanya yang mudah dipahami. Lihat para sahabat, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud bagaimana para sahabat itu. Mereka mengatakan Nabi Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjadi sahabat Nabi. Salah satu sebabnya adalah aqalluha takallufan. Ini disebutkan dalam beberapa kitab sahih. Aqalluha takallufan. Para sahabat itu tidak terlalu berbuat-buat. Artinya tidak dibuat-buat perbuatannya, ucapannya. Ya kalau seandainya enggak suka, ya enggak suka. Ya kalau seandainya saya lagi sibuk, ya sibuk. Ya kalau seandainya saya tidak bisa, ya tidak bisa. Ya. Tentunya dengan santun, dengan baik. Lihat para sahabat, Bagaimana beliau mengungkapkan? Abu Barzah al-Aslami mengungkapkan, Nabi Muhammad SAW selesai sholat subuh, kapan? Ketika kawan di sampingnya bisa melihat kawan sampingnya lagi. Artinya sudah terang. Nah begitu. Bisa dipahami ini Pak? Ini yang kita bisa ambil pelajaran tingkah laku sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Contoh yang lain, lihat lagi setelah ini. Beliau biasa membaca 60 hingga 100 ayat. Padahal kalau kita perhatikan Al-Quran, apakah semua ayat sama? Tidak. Apa ayat-ayat yang pendek? Contoh, surat apa? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Itu kalau 60 ayat pendek berarti. Paham? Kalau 100 ayat seperti itu pun pendek berarti. Nah, berarti yang menjadi ukuran adalah bukan jumlah bilangannya. Akan tetapi ketika mereka berbicara seperti ini, Nabi Muhammad SAW biasa di dalam sholat subuh membaca 60 sampai 100 ayat. Maksudnya panjang. Padahal kita tahu dalam Al-Quran itu beda-beda. Ada ayat yang pendek, ada ayat yang panjang. Ayat-ayat yang pendek misalkan dalam surat Ar-Rahman, Al-Mursalat, kemudian dalam surat Al-Qamar, Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar, ya. Pendek-pendek ayatnya. Kalau 60 ayat berarti tidak sampai ghalas, tidak sampai terang. Selesai 60 ayat tidak sampai terang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Mereka berbicara dengan apa adanya. Apa yang mudah dipahami itulah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala ditanya tentang berapa jarak sahur Rasulullah sampai beliau diadzankan salat subuh. Artinya ini jarak, ini beliau sahur, di sini adzan subuh. Berapa jaraknya? Beliau cuma mengungkapkan apa yang ada dalam benak beliau mudah dipahami, yaitu qadra khamsin aw sittina ayah. Sekitar orang baca 50 sampai 60 ayat. Ya. Artinya yang wajar, ayat-ayat yang wajar. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kemudian juga cara membaca orang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terbata-bata. Dzalika terbata-bata. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tujuannya bukan jumlahnya. Makanya sering para ulama mengatakan al-adad la mafhumalah. Jumlah bilangan yang sering disebutkan dalam ayat, dalam hadis itu tidak mempunyai pemahaman, tetapi menunjukkan imma sedikit atau banyak. Paham ya para ikhwah sekalian? Nah, ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya jarak antara sahur Rasulullah SAW dengan qomat itu sekitar 50 sampai 60 ayat, menunjukkan banyak atau sedikit? Hah? Sedikit. Ya? Karena menurut mereka 60 sampai 100 yang banyak. Ini para ikhwah. Tapi yang paling penting adalah bukan itu. Yang paling penting gaya hidup para sahabat. Bahwa mereka aqalluha takallufan, tidak terlalu dibuat-buat. Bisa dipahami ini Pak? Baik. Dan begitulah bertetangga, begitulah berkawan di kantor, begitulah berkawan di pasar, begitulah berkawan dengan kawan bersyarikat di perusahaan, begitulah berkawan di jamaah masjid. Aqalluha takallufan, sedikit sekali berpura-pura. Ini gaya hidup siapa? Para sahabat. Sehingga Allah memilih mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana tadi hilang? Nah, hilang sidin. Baik, kita lanjutkan. Di sini kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini secara menyeluruh kita ambil pelajaran kembali, yaitu bahwa sunnah Nabi adalah mufassilatun lil Quran. Tulis kata itu, sunnah Nabi mufassilah lil, untuk Quran. Biar faham bahasa Arabnya, biar benar-benar masuk ke dalam sanubari kita. Sunnah Nabi mufassilah, mufassilah, mufassilah. Apa arti mufassilah? Dalam tanda kurung, perinci untuk Al-Quran. Sunnah Nabi merupakan perinci untuk Al-Quran. Kalau tidak ada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan tahu waktu sholat yang rinci. Memang di dalam Al-Quran disebutkan tentang waktu-waktu sholat. Ya, apa ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang waktu-waktu sholat? Perhatikan, catat surat Ar-Rum ayat 17-18. Allah berfirman, Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun. Ar-Rum ayat 17-18. Maha suci Allah ketika waktu sore dan ketika waktu pagi, dan segala puji bagi Allah di langit dan di bumi, di waktu pagi dan di waktu siang. Nah, ini kan enggak disebutkan. Ini penyebutannya secara apa? Global. Ingin rinciannya dapat dari mana? Dari as-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang nonton tadi kemarin malam, bahwa siapa saja yang menolak hadis, maka fa'lam annahu dhal, ketahui dia sesat. Siapa saja yang mengatakan kita mencukupkan dengan Al-Quran, tinggalkan haddatsana, tinggalkan riwayat hadis, maka ketahui dia sesat. Karena tidak akan mungkin dia mengetahui hal yang global di dalam Al-Quran secara rinci kecuali melalui apa? Sunnah. Makanya kita catat tadi faedahnya, sunnah Nabi adalah mufassilah. Artinya apa? Perinci untuk Al-Quran. Dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu global adalah surat An-Nahl ayat 89. Allah berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kami turunkan Al-Quran tibyanan, sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 89. Sebagian orang dengan ayat ini, mereka akhirnya mencukupkan, oh kalau begitu sudah cukup Al-Quran saja, gak perlu hadis Nabi. Apalagi nanti dengan syubhat-syubhatnya. Hadis Nabi kan ada yang lemah, ada yang palsu, ada yang ahad, ada yang mutawatir. Ya, ada yang hadis qudsi, apalagi itu hadis qudsi dan semisalnya. Mereka meragukan ilmu-ilmu hadis. Maka kita katakan tidak. Bagaimana ayat ini, An-Nahl ayat 89, memang Al-Quran penjelas segala sesuatu. Tetapi penjelasannya kadang-kadang secara global. Yang merincinya siapa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang lain yang menunjukkan di dalam Al-Quran ada waktu sholat. Tadi surat apa? Ar-Rum ayat 17-18. Kemudian dalil yang lain surat Al-Isra ayat 78. Allah berfirman, Aqimis salata liduluqis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Artinya, dirikanlah sholat ketika matahari terbenam sampai malam meliputi. Ini waktu sholat apa? Kalau dalam sunnah. Sampai matahari terbenam. Waktu sholat apa? Sholat maghrib. Ya, aqimis salata liduluqil syams ila ghasaqil lail, sampai di malam meliputi. Wa qur'anal fajri, dan sholat fajar. Itu menunjukkan sholat apa? Subuh. Di sini keutamaan sholat subuh. sedikit menyimpang, keutamaan sholat subuh. Kenapa? Karena Allah menyebut sholat subuh itu sebagai Quran. Dan di sini juga terdapat sebuah dalil bahwa sholat subuh kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Qurannya. Ya, makanya jangan sampai kalau sholat subuh imam agak panjang-panjang sedikit, batuk-batuk kering. Jangan. Ya, biarin aja kita santai, subhanallah. Nikmat ya. Nikmat mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Saking nikmatnya mungkin sebagian ngantuk. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil pelajaran selanjutnya dari hadis yang kita baca tadi bahwa rincian waktu sholat sebagai berikut. Rincian waktu sholat sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada batasan antara akhir sholat zuhur dengan awal sholat asar. Gak ada batasan. Kapan sholat zuhur berhenti, itulah waktu awal sholat asar. Ini yang pertama. Tidak ada batasan antara akhir sholat zuhur dengan awal sholat asar. Yang kedua, yaitu waktu sholat asar dimulai tatkala sholat zuhur berhenti. Langsung. Tidak ada batasan. Hampir sama faedah kedua ini, tetapi lebih penekanan kepada asarnya. Waktu sholat asar dimulai ketika sholat zuhur berhenti. Yang ketiga, waktu sholat maghrib sebenarnya agak panjang. Nah ini, tidak seperti sebagian orang mengira waktu sholat maghrib itu sempit. Makanya kan di beberapa masjid habis azan langsung qomat. Ya, di kampung ulun, di Ratu Jaleha, kadang hanya keluar dari rumah, langsung sudah qomat. Azan langsung qomat. Penyebabnya kenapa? Salah satunya adalah mereka mengira waktu sholat maghrib apa? Sempit. Padahal ada jarak. Terbenamnya matahari menunjukkan waktu sholat maghrib sampai yamtad ila maghribis syafaq. Sampai terbenamnya syafaq. Hilangnya kuning. Ya, hilangnya warna kuning di ufuk. Itu habis sholat maghrib. Berarti ada waktu. Sebagian orang mengira bahwa waktu sholat maghrib, azan, ambil air wudhu, sholat 3 rakaat. Habis waktunya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Berarti ini menunjukkan bahwa antara isya dengan fajar, sholat subuh, ada pembatas. Nah, garis bawah itu baik-baik. Waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Menunjukkan bahwa antara sholat isya dengan sholat subuh ada pembatas. Tidak seperti antara zuhur dan asar tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sholat subuh dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Karena kalau sudah terbit matahari, habis waktu sholat subuhnya. Nah, ini beberapa rincian waktu sholat. Faedah selanjutnya yang berkenaan dengan waktu sholat. Barang siapa, catat ya, yang sholat sebelum waktu maka tidak sah sholatnya. Kalau ada orang sholat sebelum waktunya, tidak sah sholatnya. Apa maksudnya tidak sah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kalau seandainya dia sholat sebelum waktunya dan dia sengaja sholat sebelum waktunya, tahu itu belum waktunya, maka tidak sah. Berarti kalau tidak sah, gugur kewajiban enggak? Tidak. Berarti harus mengulang. Nah, catat itu. Barang siapa yang sholat sebelum waktunya, maka tidak sah sholatnya. Dan belum gugur kewajiban. Masih wajib sholatnya. Belum gugur kewajiban. Masih wajib sholatnya. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya. Dan barang siapa yang sengaja karena main-main, maka dia berdosa besar bahkan sampai bisa kafir. Barang siapa yang sengaja sholat sebelum waktunya karena main-main, maka dia berdosa besar bahkan bisa sampai derajat kekafiran. Kenapa? Karena main-main dengan sholat. Tidak boleh sholat di sebelum waktunya, tidak sah. Ini ditambah dengan sikap dia main-main, menunjukkan nanti dia akan berdosa besar dan bisa sampai kepada derajat apa? Kekafiran. Baik. Kenapa bisa kafir? Karena menjadikan syiar-syiar Allah huzwan walaiban, main-main dan olok-olok. Ini bahayanya. Tidak boleh sholat sebelum waktunya main-main, bisa menyebabkan dosa besar bahkan sampai derajat apa? Kekafiran. Taib. Faedah selanjutnya. Barang siapa yang sholat setelah waktunya dengan sengaja, waktunya habis baru dia sholat dan sengaja dia seperti itu, tidak ada uzur syar'i, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, sengaja. Ya, entah dia meremehkan, pokoknya sengaja. Maka menurut jumhur, catat, menurut jumhur dia berdosa dan wajib mengqadanya. Wajib mengqadanya. Dia berdosa dan wajib mengqadanya. Bagaimana Ustaz maksudnya mengqadanya? Misalkan gini. Maghrib. Dia sengaja mengakhirkan sholat maghrib. Karena mungkin pas lagi nonton bola di televisi. Habis waktu maghrib. Sampai isya belum sholat maghrib. Sampai isya belum sholat maghrib. Maka orang ini baru setelah, menurut jumhur berarti dia harus apa? Mengqadha. Dan berdosa atas itu. Artinya harus bertobat. Tetapi pendapat yang lebih kuat dan saya lebih condong kepadanya, dan ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa tidak ada qadha. Ya, catat. Pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang lebih kuat adalah tidak ada qadha bagi yang mengakhirkan waktu sholat dengan sengaja. Tidak ada qadha bagi yang mengakhirkan waktu sholat dengan sengaja. Taib Ustaz, dulu-dulu gimana Ustaz? Sebelum saya mengenal sunnah ini, ya akhi itu sudah. Itulah takdir Allah dan kita bertobat atasnya. Dan saya sering mengingatkan, ketika kita bertobat, maka harus selalu ingat itu dosa. Dan selalu berharap dan takut. Antara rasa harap dengan rasa takut. Baik, adzan dulu. Tafadhol. Ya, sebelum kita lanjutkan, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin memberikan takziah kepada saudara kita, saudara saya karena Allah Subhanahu wa taala, Mas Robi, ahsanallahu izzak wa a'zama ajrak wa ghafara limayyitik. Isbir wahtasib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan musibah beliau, melipatkan pahala yang beliau dapatkan dari musibah tersebut, dan mengampuni dosa bapak beliau. Dan kita berharap beliau bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kullun kutiba ajaluh. Setiap orang sudah dituliskan ajalnya. Kita tinggal menunggu ajal kita saja. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayyul mu'minina akyas. Orang beriman mana yang paling utama? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Seluruh orang beriman utama, tetapi di sini ada yang paling utama. Dan ini gaya hidup para sahabat Nabi, senantiasa mencari yang paling utama, yang paling berkelas di dalam akhirat, bukan hanya dalam perkara dunia. Dan jadikan itu gaya hidup kita. Jangan sampai untuk urusan akhirat sekedarnya, tapi yang paling berkelas, paling excellent, paling mumtaz, paling cum laude dalam urusan akhirat. Maka Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling utama adalah yang paling banyak mengingat kematian. Kemudian setelah mengingat, bukan sekedar itu, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Pengingat kematian tersebut membuat kita mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Dan ini gaya hidup, gaya berpikir hidupnya seorang muslim. Tidak sama dengan gaya berpikir hidupnya seorang kafir. Seorang muslim senantiasa berpikir, bagaimana kehidupan saya setelah kematian? Apa bekal saya setelah kematian? Orang kafir tidak. Orang kafir cuma mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya. Tiga kali Allah mengulang ayat itu. Tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Kita mati, hidup di sini, di dunia. Gak ada lagi. Gak ada kehidupan setelah kematian. Orang muslim gaya berpikir hidupnya beda. Yang senantiasa dia pikir, bagaimana saya setelah mati. Mudah-mudahan beliau bersabar, mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari musibah ini, dan juga bapak beliau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari beliau adalah, kadang-kadang memang seorang ketika dalam keadaan kebingungan, sedih, bercampur aduk, bingung mau ngerjakan apa. Saya ceritakan saja dan mudah-mudahan ini mendapatkan pelajaran. Beliau bertanya kepada saya, apa yang saya ucapkan doa? Padahal sering kita ulang-ulang. Yaitu apa? Istighfar. Doakan. Doakan untuk bapak dan orang tua yang kita sudah meninggal, agar diampuni dosanya. Sebagaimana surat Ibrahim ayat 40. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Sekarang waktunya untuk berlezat-lezat mendoakan beliau, mendapatkan ampunan. Dan biasakan lisan kita untuk berlezat-lezat mendapatkan berdoa untuk beliau, mendapatkan ampunan. Itu biasakan. Ketika kita sudah kehilangan orang tua, kita kehilangan bapak, ibu, biasakan lisan kita basah dengan doa itu. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Yang belum meninggal orang tuanya, maka gunakan waktunya, tenaganya, hartanya untuk bisa membuat orang tua bahagia. Karena Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu terbesar seseorang masuk ke dalam surga. Gapai ridho mereka, surga di tangan. Gapai ridho orang tua, surga di tangan. Al-walid awsatu abwabil jannah. Yang masih punya orang tua, maka ini kesempatan besar. Yang sudah meninggal salah seorangnya atau dua orangnya, maka biasakan lisannya untuk berdoa minta ampun untuk orang tua kita. Dan ingat, anak-anak kita merekam, ya, merekam jejak kelakuan kita. Dia akan mengikuti bapaknya yang sering berbakti pada orang tua, sering memperhatikan orang tua, maka anak-anak kita akan merekam itu semua. Mudah-mudahan mereka juga berbakti kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sebutkan, siapa yang sholat sebelum waktunya dengan apa? Setelah waktunya sengaja, maka menurut jumhur apa? Diqadha. Ya, diqadha. Tapi pendapat yang lebih kuat yaitu apa? Tidak diqadha. Ini saya belum jelaskan tadi. Kenapa? Karena berarti dia melakukan bid'ah. Apa sisi bid'ahnya? Mengerjakan sholat di luar waktu, di selain waktu yang sudah ditentukan. Dan kaidah sering saya ulang bahwa setiap ibadah yang ada awalan dan akhiran waktunya, jika dikerjakan di luar waktu, tidak diterima. Termasuk bid'ah. Termasuk amalan tersebut adalah perbuatan bid'ah. Tadi siang saya ditanya oleh keluarga bahwa sebagian orang ketika bersalaman, ya, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Betul? Baik. Sekarang bolehkah seperti itu? Jawabannya dirinci dulu, jangan langsung kok boleh bid'ah itu. Siapa ngajari? Ustadz Imam Syafi'i. Nah ya, kita yang kena. Dirinci, dan rincinya santun, ya, jangan langsung diponis. Tidak, kita katakan bahwa bersalaman itu ibadah. Ini inti, inti pembicaraan. Bersalaman ibadah. Makanya sering kita ulang-ulang, apa pengertian ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwal wal af'al al-zahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ucapan ataupun perbuatan lahir dan batin, itu ibadah. Itu pengertian ibadah. Termasuk di dalamnya salaman. Kenapa? Karena itu dicintai oleh Allah. Hadis riwayat Muslim, jika seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya, kemudian dia bersalaman, maka akan gugur dosa-dosanya. Baik. Ya, itu hadis sahih. Berarti salaman itu ibadah. Baik. Kalau berbicara masalah ibadah, berarti harus sesuai dengan petunjuk. Maka salaman bukan sekedar kita ingin buat zikir tertentu, tidak. Nah, sekarang bersolawat tatkala salaman. Solawat adalah apa? Ibadah. Ketika ada pembatasan tatkala bersalaman, kita bersolawat, apakah ini mempunyai dalil? Maka jawabannya tidak. Di situ kita bisa mengatakan bahwasanya ini tidak sesuai dengan dalil. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, ada orang yang mengatakan, aku kada bersalawat, aku hanya mendoakan. Berdoa boleh kelo? Maka kita katakan, boleh, tidak ada yang melarang. Tetapi, tatkala itu dibatasi, tatkala bersalaman, itu berarti harus memerlukan. Paham ya? Para ikhwan sekalian. Dan ingat, jangan langsung asal ponis. Pian-pian ini dituduh asal ponis. Pian-pian ini dituduh pa'iyanya. Pa'iyanya. Padahal tuduhan itu tidak terbukti. Ya. Kalau datang ke masjid selain Masjid Imam Syafi'i, langsung memilih sub pertama, pa'iyanya orang Masjid Imam Syafi'i. Ya, akhi, tuduhan itu tuduhan memerlukan bukti dan buktinya tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena buktinya ada dalam hati. Bujur kapian pak iyanya, itu harus ditakoni dari dalam hati. Tuduhan fitnah. Ya. Bukankah kita diajari kalau sabiqu berlomba-lomba dan termasuk berlomba-lomba dalam sub pertama. Dan kita sudah mengingatkan, jangan di kawasan-kawasan yang memang mempunyai masjid, orang-orang yang dipandang ya di samping kanan, samping kiri. Tapi ya begitu, kadang-kadang ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina syukti tubdil masawi. Orang kalau sudah senang kepada sesuatu, maka dia meskipun sesuatu ini kada nyaman, tetap dianggap nyaman. Tapi kalau sudah tidak suka kepada sesuatu, meskipun berbuat sebaik-baiknya dianggap pasti salah. Paham ya? Maka itu tanda buruknya hati, rusaknya hati. Tidak proporsional dalam menyikapi. Ini para ikhwah, dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Sekarang, faedah selanjutnya. Jika seorang mengerjakan sholat sebelum waktunya, tapi dia mengira sudah masuk waktunya, bagaimana hukumnya? Dia mengerjakan sholat, aslinya belum masuk waktunya, tapi dia kira sudah masuk waktunya. Bisa gak itu terjadi? Bisa, sangat bisa. Bagaimana hukumnya? Maka kita katakan bahwa tidak berdosa orang ini atas sholatnya tadi. Tetapi kita perintahkan dia untuk mengulang sholatnya kalau sudah masuk waktu. Apa yang ditulis Ustaz? Jika seseorang sholat sebelum waktunya, mengira sudah masuk waktunya, maka ia tidak berdosa. Tapi disuruh, diperintahkan untuk mengulang sholatnya. Saya ulangi. Jika seseorang sholat sebelum waktunya, mengira sudah masuk waktunya, maka ia tidak berdosa. Tetapi diperintahkan untuk mengulang sholatnya jika sudah masuk waktunya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lanjutannya, faedah selanjutnya. Bolehkah sholat dalam keadaan ragu-ragu? Apakah sudah masuk waktu sholat atau belum? Garis bawah itu baik-baik. Bolehkah sholat dalam keadaan ragu-ragu waktu sholat? Sudah masukkah, belumkah ini? Ya, maka jawabannya tidak boleh. Kalau masih ragu-ragu, maka jawabannya tidak boleh sholat. Sampai dia yakin masuk waktu sholat. Sampai dia yakin masuk waktu sholat. Meskipun terlambat Ustaz. Artinya meskipun di akhir waktu. Meskipun. Sampai dia yakin waktu sholat sudah masuk. Tidak boleh sholat dalam keadaan ragu-ragu masuk waktu sholat atau belum. Tidak boleh. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini faedah menarik. Dan faedah-faedah ini saya ambilkan dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Faedah yang luar biasa. Memang pantas beliau disebut dengan al-faqih, ahli fikih di abad ini. Faedah selanjutnya itu hikmah waktu salat mempunyai, saya ulangi, hikmah dari dibedakannya waktu sholat. Apa maksudnya hikmah dari dibedakannya waktu sholat? Maksudnya kenapa sholat tidak dikerjakan 17 rakaat sekali waktu? Misalkan dari mulai habis subuh sampai jam berapa sekali waktu. Kenapa harus ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Kenapa ada itu? Nah ini ya, hikmah dari dibedakannya waktu sholat. Yang pertama yaitu, dan ini penting saya katakan, yaitu seorang manusia selalu berhubungan dengan Allah. Seorang manusia di akhirnya selalu berhubungan dengan Allah. Karena waktu sholatnya 5 kali sehari. Dan subhanallah, 5 kali sehari tersebut memang pas waktu sholat yang benar-benar orang bisa berhubungan terus dengan Allah setiap waktu. Coba bayangkan kalau seandainya Allah mensyariatkan sholat jam 6. 17 rakaat, kan sehari semalam itu 17 rakaat. Betul atau tidak? Ya. 17 rakaat, pokoknya dari jam 6, 17 rakaat berapa? Misalkan sampai jam 7. Atau enggak sampai? 1 jam enggak sampai. Habis itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Dan ini berbahaya. Berbahaya. Kita itu hati berbolak-balik, Pak. Ya. Saya sering mengingatkan kepada ikhwah, terutama yang baru-baru kenal sunnah. Hati-hati. Sekarang kamu bisa semangat. Nanti datang dari semangat tersebut rasa malas. Dan ini bukan penakutan atau pemberian rasa takut. Tetapi itulah yang disebutkan oleh Rasulullah. Likulli amalin syirah. Walikulli syiratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Waman kana ila ghairi dhalika faqad halak. Setiap amal ada masa semangatnya. Wah, semangat. Nanti ada masa kendurnya. Nah, ini yang. Kalau seandainya pas masa kendur ini, kita dalam keadaan tidak berhubungan dengan Allah, hancur kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pas masa kendur, lemah, ya, itu dia kepada sunnahku, dia selamat. Dapat petunjuk. Tapi kalau kepada selain sunnahku, dia binasa. Lihat bahasa hadisnya. Binasa, hati-hati. Yang dulu mungkin ahli pengajian, kesana ustadznya ikut, kesana ustadznya ikut. Pengajian setiap hari ikut. Habis itu kendur, 1 bulan tidak terlihat, 2 bulan tidak terlihat, 6 bulan masuk penjara, Sidin. Ya, banyak seperti itu. Hati-hati. Makanya pada ikhwan, saya sering mengatakan, yang tidak ikut, dulunya misalkan, contoh, tidak ikut pengajian, maka itu perlu dicari orangnya. Kenapa? Karena jangan-jangan sudah mulai menyimpang dan rasa malu untuk duduk. Karena nyaman aku duduk sudah, daun bubuhannya. Ya, kenapa? Maksiat itu sawadun fil wajh wa zulmatun fil qalb, kata Abdullah bin Abbas. Maksiat itu membuat orang seperti merasa hitam di wajahnya dan gelap di hatinya. Sudah tidak merasa nyaman duduk dengan orang-orang yang suka duduk di masjid. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Hati-hati. Dan ini faedah sholat kita, ada subuh, zuhur. Kita sedang waktunya mulai lalai, ingat lagi sama Allah. Zuhur, asar mulai lalai, ingat lagi sama Allah. Terus seperti ini. Ini hikmah luar biasa. Kemudian hikmah perincian waktu sholat adalah agar mudah bagi manusia mengerjakannya. Karena kalau 17 rakaat sekali waktu, maka sangat berat. Kalau 2 rakaat aja mengantuk. Ya, mudah bagi manusia mengerjakannya. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh. Ya, mudah. Ini faedah atau hikmah yang kedua. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu di awal hadis tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan kata pernah di sini kalau ada kana kemudian fi'il mudhari menunjukkan apa? Sering, terus menerus. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah alad dawam, ya, terus menerus. Ini menunjukkan faedah bahwa kebiasaan Rasulullah untuk sholat asar beliau kerjakan di awal waktu. Catat. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kerjakan di awal waktu. Dan asal hukum semua sholat dianjurkan dikerjakan di awal waktu. Dan asal hukum semua sholat dianjurkan dikerjakan di awal waktu. Kecuali sholat isya. Ya, kecuali sholat isya. Lihat kata-kata asal hukum. Apa tadi saya katakan? Asal hukum semua sholat dianjurkan dikerjakan di awal waktu kecuali sholat isya. Ingat kata-kata dianjurkan. Ya, perhatikan kata-kata dianjurkan. Asal hukum semua sholat dianjurkan dikerjakan di awal waktu kecuali sholat isya. Baik. Faedah selanjutnya, keadaan-keadaan yang mewajibkan seseorang sholat di awal waktu. Nah, makanya saya katakan kan tadi dianjurkan, asal hukumnya dianjurkan, bukan wajib. Tapi ada keadaan-keadaan yang mewajibkan sholat di awal waktu. Ini ajib contoh-contohnya, ya, luar biasa contoh-contohnya. Contoh, kebiasaan perempuan sholat, kebiasaan perempuan datang haid di akhir sholat zuhur atau di pertengahan sholat zuhur. Sudah ulun teliti Ustaz, setiap bulan kayak itu kejadiannya. Pokoknya datangnya itu jam 2 sholat zuhur. Maka pada saat ini dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur di awal waktu. Paham, Pak? Keadaan-keadaan yang mewajibkan seseorang untuk sholat zuhur, untuk sholat di awal waktu. Seperti wanita yang kebiasaan haid di pertengahan waktu, maka orang wanita ini wajib untuk sholat zuhur di awal waktu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya. Wajib mengakhirkan sholat karena ada uzur syar'i. Nah, lihat begitu. Wajib mengakhirkan sholat karena ada uzur syar'i. Contoh, dia masuk Islam habis sholat zuhur. Kita katakan wajib kamu sholat zuhur karena masuk Islam di waktu zuhur. Tapi belum bisa Al-Fatihah. Ustaz, beri saya waktu 2 jam. Saya akan bisa Al-Fatihah. Maka kita katakan, kalau begitu, sholat di awal waktu atau di akhir waktu? Hah? Akhir. Wajib. Kenapa? Karena Al-Fatihah hukumnya rukun. Rukun sholat. Apa bedanya rukun dengan wajib? Kalau wajib itu bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kalau rukun enggak bisa. Kalau ketinggalan tidak sah sholatnya. Itu bedanya. Paham ya? Para ikhwan sekalian. Ini kan sesuatu yang sulit untuk dicerna ya. Ini bukan dari kantong saya cuma baca. Beliau yang mikirkan seperti ini. Sebab-sebab seperti inilah Imam Syafi'i kadang-kadang tidak tidur semalaman. Ya. Memikirkan contoh-contoh seperti ini kadang-kadang para ulama benar-benar bertafakur sampai benar-benar mendapatkan yang seperti ini. Jadi, wajib mengakhirkan sholat kalau ada uzur syar'i. Di antaranya apa? Dia belajar Al-Fatihah sampai di akhir waktu. Maka tidak mengapa. Belajar Al-Fatihah dulu, baru kerjakan setelah itu sholat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Contoh yang kedua. Wajib mengakhirkan sholat di akhir waktu. Mengakhirkan sholat. Contoh, kita datang ke sebuah daerah, kita ragu kiblat itu kemana. Pakai internet nggak bisa, memang tidak ada internet di sana. Tapi kita akan didatangi oleh orang kampung tersebut dan datangnya di akhir waktu. Boleh, mana yang kita pilih? Sholat dengan kiblat seasalnya atau sholat dengan kiblat menghadangi orang? Yang mana kita pilih? Ya, menunggu orang yang tahu kiblat. Nah, apa nang pian tulis tuh? Ya, wajib mengakhirkan sholat ketika menunggu seseorang yang tahu arah kiblat dan dia datang di akhir waktu. Wajib mengakhirkan sholat ketika menunggu seseorang yang tahu arah kiblat dan dia datang di akhir waktu. Contoh yang ketiga, subhanallah, ada tiga contoh ini. Wajib mengakhirkan sholat kalau dia tahu jamaah ada di akhir sholat, di akhir waktu sholat. Misalkan begini, dia tahu waktu sholat sudah masuk, tapi kok di masjid nggak ada jamaah? Dan ini pernah kejadian, Pak. Ustaz, kami itu kerja di ladang. Kemudian sholat, kalau kami habis sholat zuhur, kemudian kami kerja di ladang, kemudian kami biasanya mengakhirkan sholat asar. Agar sekalian pulang, sekalian sholat asar, habis itu tidak ke ladang lagi. Uzur syar'i ma'ruf, boleh. Kalau satu kampung sepakat itu. Datang kita tamu di kampung tersebut. Waktu sholat asar masuk. Kedua orang di masjid. Ketika ditanya, mana orangnya? Masih di ladang. Nanti satu jam lagi baru datang. Mana yang lebih utama kita lakukan? Sholat berjamaah di awal waktu tidak ada orang, atau di akhir waktu dengan berjamaah satu kampung? Hah? Menunggu jamaah. Wajib diakhirkan pada saat itu. Apa ditulisnya, Ustaz? Wajib mengakhirkan waktu sholat ketika menunggu jamaah. Ketika menunggu jamaah. Karena kalau seandainya kita sholat di awal waktu, tidak ada jamaahnya. Sama kalau di pesantren-pesantren, Pak. Di sekolah-sekolah begitu. Yang mereka punya tatanan hidup tersendiri. Bahkan di kantor-kantor juga ada. Misalkan kantor tidak terkait atau terhubung dengan masyarakat setempat, mempunyai masjid tersendiri, mereka hidup di situ, punya peraturan sendiri. Bahwa sekarang kan zuhur jam 1 kurang seperempat. Mereka karena pendidikan, karena pengajaran, maka mereka akhirkan sampai setengah dua. Semuanya sepakat dari peraturan pondok pesantren. Maka tamu datang, kok belum ada sholat? Maka pada saat itu lebih baik dan wajib bahkan mereka untuk mengakhirkan waktu sholat dan berjamaah dengan orang yang mengakhirkan waktu sholat tadi. Paham ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Faedah selanjutnya, jika tidak ada air, dan diperkirakan ada air di akhir waktu, diperkirakan ada air di akhir waktu, apakah bertayamum dan sholat di awal waktu, ataukah menunggu air di akhir waktu? Paham permasalahannya, Pak? Masuk waktu zuhur, nggak ada air, ya? mati, PDAM mati. Ustaz, akan ada air pakai tangki datang tapi masih di kandangan. Mau jauh benar tuh. Hah? Kira-kira sampai sini jam berapa? Sampai sini setelah jam 3:30, 15 menit lagi sholat asar. Nah, mana yang pian pilih? Tayamum kah? Atau nunggu air? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi khilaf. Catat, terjadi khilaf. Pendapat pertama, jika dugaan besarnya air datang di akhir waktu, maka wajib dia untuk mengakhirkan sholat dan tidak boleh bertayamum. Jika dugaan besarnya, jika dugaan besarnya air datang di akhir waktu, apa maksud dugaan besar, Pak? Sangkaan besarnya, ya, kemungkinan besar datang. Dari kandangan sampai sini berapa menit, berapa jam? 2 jam. Pas sejak lah tadi, ya, 3:30 datang, 15 menit, macet saya pulang, ban kempes, ah, ya, supirnya mengantuk. Ya, ini para ikhwah. Yang jelas gini, jika dugaan terbesar air datang di akhir waktu, maka wajib mengakhirkannya dan tidak boleh bertayamum. Tidak boleh bertayamum. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yaitu tidak wajib mengakhirkannya. Tidak wajib mengakhirkannya. Maksudnya apa? Kalau begitu, pendapat kedua ini maksudnya? Tayamum. Langsung, kapan tidak mendapat air? Tayamum. Wallahu'alam, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya lebih condong kepada pendapat ini. Tayamum, ya. Dan kalau seandainya datang air, sudah lepas, gugur kewajiban. Ya, gugur kewajiban. Cuma untuk sholat selanjutnya, dia harus berwudu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, pelajaran masih dalam hadis yang ke-166, 167, 168. Kalau kita perhatikan 167, lihat hadisnya, dan dalam riwayat keduanya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, ada kalanya beliau melakukan sholat isya pada awal waktunya, dan ada kalanya beliau mengerjakannya di akhir waktunya. Jika beliau melihat para sahabat telah berkumpul, maka beliau pun menyegerakannya. Dan jika beliau melihat mereka terlambat, maka beliau pun mengakhirkannya. Sedangkan untuk sholat subuh Nabi Muhammad SAW biasa mengerjakannya pada waktu masih gelap, awal fajar shadiq. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tambahan dari yang sudah kita pelajari yaitu bahwa imam harus perhatian kepada keadaan makmum. Ya, imam harus perhatian kepada keadaan makmum. Jika makmumnya kebiasaannya terlambat, maka tidak mengapa imam melambatkannya. Jika makmumnya kebiasaannya bersegera, maka imam menyegerakannya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sholat asar mereka tidak kerjakan di awal waktu. Dan itu waktu saya ditanya di Padang, Padang, pedalaman Padang, orang berladang. Ustadz, ini kami sholat asar, kami sengaja akhirkan jam 5. Jam 5. Satu jam lagi azan maghrib. Bagaimana? Boleh tidak? Apakah termasuk hadis Rasul, tilka sholatul munafik? Itulah sholat orang munafik, itulah sholat orang munafik, itu sholat munafik. Kapan matahari mau terbenam, baru dia sholat asar dengan cepat seperti burung mematuk makannya. Maka jawabannya pada tadi. Kalau memang disepakati oleh satu kampung karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, maka wajib untuk diakhirkan secara berjamaah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya, dan ini sudah kita sebutkan, yaitu bahwa sholat subuh dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktu, ya. Sedangkan hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, terangkanlah sholat subuh, sesungguhnya lebih besar pahalanya, maka kita gabung hadis tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat subuh di awal waktu, tetapi sholatnya panjang. Kemudian setelah itu habis sholat dalam keadaan sudah terang. Nah, itu bisa digabung. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang agar bapak-bapak bisa, wah ini pertemuan Ustaz saya jauh-jauh datang cuma ngulang-ngulang aja. Maka kita tambah satu hadis. Ya, kita baca satu hadis. Hadis yang ke-169. Wa an Rafi' ibn Khudaij radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghriba ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Artinya, dari Rafi' bin Khudaij, dia berkata, kami melakukan sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara kami pulang dan ia masih bisa melihat tempat lemparan panahnya. Muttafaqun alaih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Rafi' bin Khudaij. Rafi' bin Khudaij dari kaum Ansar. Kaum Ansar. Berarti beliau itu Al-Ansari. Kunyah beliau Abu Abdillah. Dan sebagai pengetahuan bagi kita, bahwa kunyah Abu Abdillah ini dimiliki oleh banyak ulama. Kunyah Abu Abdillah. Imam Bukhari Abu Abdillah. Imam Muslim Abu Abdillah. Ya, kebanyakan para ulama berkunyah dengan Abu Abdillah. Imam Syafi'i Abu Abdillah. Banyak para ulama yang berkunyah Abu Abdillah. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kebanyakan anak mereka dinamai dengan Abdullah. Dan memang Abdullah, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Artinya, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian, Rafi' bin Khudaij belum mengikuti perang Badar karena masih kecil, tetapi mengikuti peperangan selanjutnya. Di sini kenapa sering disebutkan tentang perang Badar, Ustaz? Seakan-akan dia menjadi standarisasi. Karena tadi, siapa yang tahu? Karena perang Badar, angkat tangan. Hah? Pembeda antara hak dan batil. Satu, yang kedua, yang ikut perang Badar dijamin diampuni dosanya. Lebih tepatnya begitu, diampuni dosanya. Ketika ada seorang sahabat Nabi dihina, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dia ikut perang Badar. Apa pendapatmu kalau seandainya Allah telah mengampuni dosanya? Orang-orang ikut perang Badar diampuni dosanya. Jadi dua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, nafasnya masih segar, tapi dosanya diampuni. Alangkah indahnya orang seperti itu. Tapi ingat Pak, para sahabat tidak seperti orang lain. Atau lebih tepatnya mungkin tidak seperti kita. Semakin dijamin dosanya diampuni, semakin takut kepada Allah. Sebagian dari kaum muslim sekarang tidak ada legalitas pengampunan dosa. Baru sholat di Masjidil Haram, maka kada mau berjamaah di masjid lain. Ketika pulang dari umrah, ya, maka diajak untuk berjamaah di masjid. Wah, aduh sakin berjamaah di masjid. Aku sudah sholat di Masjidil Haram. Kenapa, Bian? Kada mau lagi sholat di masjid? Sholat di Masjidil Haram sekali takbiratul ihram, 100.000 sholat. 55 tahun, 6 bulan, 12 hari. Satu sholat. Padahal di Masjidil Haram minimal 4 hari kadang-kadang. 4 hari kali 2, kali 5, 20. 20 sholat. Berarti kali 100 ribu. Berapa? Banyak. Nyatai banyak. Ini subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka ini yang kadang-kadang membuat orang ujub. Ya. Makanya walhamdulillah hikmah Allah, kita itu tidak disebutkan alamat orang diterima sholatnya. Enggak ada dalam hadis. Alamat orang diterima taubatnya. Enggak ada dalam hadis. Alamat orang mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak ada dalam hadis. Adapun katanya, kalau dapat Lailatul Qadar, atap bungkas. Kemudian ada cahaya masuk yang dulunya tidak bisa baca Quran, kemudian menjadi tuan guru. Ini enggak benar. Tidak ada alamat. Kenapa? Karena kalau ada tanda, orang bisa ujub. Alamat diampuni dosa, alamat taubat diterima. Wah sudah ujub. Ini para ikhwan yang dirah. Dan itu bedanya orang-orang pilihan Allah dengan orang-orang biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Minimal mak mencintainya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang menarik dari Rafi bin Khudaij, beliau pernah terkena panah fi sud'atihi. Terkena panah di sud'ah. Sud'ah itu sepertinya di apa ya? Di arah lehernya. Ya. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena panah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anzi'is sahma." Wahai Rasulullah, lepaskan panah ini. Jadi beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lepaskan panah ini." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Rafi, in syi'ta naza'tu sahma wal qudbata jami'an." Wahai Rafi bin Khudaij, kalau engkau ingin, aku akan cabut panah itu. Dan juga ujung panahnya. Ini kalau panah itu kan susah dicabut, Pak. Ujungnya begini kan. Kalau ingin, kamu ingin, ini sebagai mujizat, aku cabut dengan mudah. Wa in syita naza'tu sahma wa taraktul qudbah. Tapi kalau engkau ingin, aku akan cabut busurnya dan panah di dalamnya ku biarkan di dalam. Pilih mana yang kamu ingin. Dua-duanya aku cabut seluruhnya atau tersisa itu di dalamnya. Subhanallah. Kejadian menarik ini. Wa syahidat laka yaumal qiyamah annaka syahid. Dan kalau seandainya itu dibiarkan, kamu akan mati. Tapi nanti di hari kiamat dia akan menjadi saksi bahwasanya kamu menjadi syahid. Maka Rafi bin Khudaij mengatakan, "Ya Rasulullah, bal anzi'is sahma watrukil qutbah." Wahai Rasulullah, cabut busur panahnya aja. Kepalanya biarkan di dalam. Washhad li yaumal qiyamah anni syahid. Dan biarkan dia bersaksi untukku nanti di hari kiamat bahwasanya aku mati syahid. Ini gaya hidup para sahabat. Orientasinya selalu apa? Jadi seperti itu, Pak. Apapun yang kita lakukan. Ya. Fanaz'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarakal qutbah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencabut busur panahnya dan meninggalkan kepalanya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. Dan Imam Az-Zahabi mengatakan Rafi' bin Khudaij adalah Sahrawiyan, aliman bil muzarah wal musaqat. Beliau ini orang padang pasir dan paham tentang pertanian dan juga perkebunan. Wah, ini berarti kalau ditanya siapa sahabat yang paham pertanian perkebunan, namanya siapa? Rafi' bin Khudaij. Makanya Rafi' bin Khudaij, beliau mempunyai beberapa hadis tentang pertanian dan perkebunan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Nah, ini beberapa pelajaran tentang Rafi' bin Khudaij. Taib, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Khudaij kah Khadij kah? Wallahu alam para ikhwan, saya sering membaca Khudaij, di sini disebutkan Khadij. Ya, Khadij. Taib, Rafi' bin Khadij. Kemudian kita baca poin kedua, penjelasan terhadap hadis. Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, kami melakukan sholat maghrib. Ini yang disebut dengan hadis tentang perbuatan Rasulullah, bukan hadis tentang perkataan. Sering kita sebut bahwa kalau ada perbuatan dan perkataan Rasulullah, mana yang didahulukan? Perkataan. Karena mungkin perbuatan bisa indikasi khusus untuk siapa? Tapi dua-duanya hadis. Nah, ini contoh perbuatan, hadis yang berbentuk perbuatan. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, dia berkata, kami melakukan sholat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara kami pulang. Maksudnya setelah selesai sholat pulang ke rumahnya. Ya, dan ia masih bisa melihat tempat lemparan panahnya. Jadi kalau seandainya habis pulang, mereka melempar busur panahnya, masih kelihatan tuh. Ya. Panahnya itu masih kelihatan. Berarti masih apa? Masih terang. Ya. Masih terang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Taib, pelajarannya hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Yang pertama, yaitu hadis ini merupakan dalil disyariatkannya penyegeraan sholat sholat maghrib. Penyegeraan sholat maghrib. Dari sisi mana Pak kita tahu bahwa sholat maghrib dianjurkan disegerakan? Masih terang tadi, panahnya masih kelihatan. Nah itu, ya. Kalau bahasa hadisnya, ini dalilnya, masih terang itu pendalilannya. Nah begitu. Ya. Hukumnya adalah dianjurkan sholat maghrib untuk disegerakan. Dalilnya mana? Ini. Pendalilannya bagaimana? Karena masih terang. Nah begitu Pak. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sungguh-sungguhnya gigihnya para sahabat untuk berjihad di jalan Allah dan belajar cara-cara agar bisa berjihad, di antaranya memanah. Ya, kita ingin nanti mungkin di sini sudah ada apa pencak silat taji, saya enggak tahu masih ada atau enggak. Mungkin ada olahraga apa pemanah, ini bisa pihak yayasan untuk memfasilitasinya. Ya, ini kan ada halaman, nanti buat saja manah. Ya, betul tuh. Ya, kena ulun jadi. Ya, datangkan siapa yang ahli pemanah, kita bisa undang, kemudian ajari memanah. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu olahraga laki-laki, bukan olahraga laki-laki cucok, bukan. Laki-laki memanah. Luar biasa. Ya. Baik, kita cukupkan wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Silakan ada 1-2 pertanyaan mungkin. Nah, siapa? Silakan Pak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah mangkoda tidak ada koda dengan sengaja dari mana? Ya, kebetulan beberapa hari lalu ada kawan betakun, dia tinggal di kota, kemudian terjebak macet waktu asar sampai maghrib. Jadi betakun nawan-nulun, kayak apa sembahyang asarnya kok bolehkah mangkoda di waktu maghrib? Nah, sepengetahuan kita dulu bahwa tidak ada koda dalam sholat itu. Jadi baru mendengar bahwa tidak ada qada dalam salat dengan sengaja berarti tadi. Jadi apakah bisa diartikan tadi berarti dia itu boleh mengqada dengan keadaan apa, tidak sengaja tidak karena sengaja. Terpaksa. Nah, bisakah itu sebagai contohnya itu? Iya. Kemudian itu satu ya, Pak. Yang kedua. Iya. Ada apa istilahnya? Ini Pak perumpamaan, kita tinggal di Banjarmasin kemudian pulang ke Hulu Sungai misalnya. Kebalik lagi ke Banjarmasin, di tengah perjalanan kita bisa jamak kasar, juhur asar misalnya. Nah setelah maghrib, hampir sampai ke Banjarmasin, nah itu bagaimana? Sedangkan misalnya mobil taksi tidak berhenti. Kalau kita sampai ke Banjarmasin berarti sudah ketinggalan maghrib. Nah apakah itu juga termasuk, boleh kita mengqada maghribnya setelah sampai ke rumah? Gitu. Yeah. Seperti ini. Ini ada titipan dari jamaah tadi. Jadinya ditakwakan bagaimana kalau ustaz tuh mengajar di hadapan para wanita dengan berhadapan tuh kayak apa hukumnya? Ini dari jamaah tadi minta anu pesan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu masalah terjebak macet. Maka jawabannya jika dia melakukan itu setiap hari dalam artian kebiasaan terjebak macet. Dan ini sering terjadi di Jakarta, di Surabaya, yang sering-sering macet, ya, kota-kota metropolitan, jalan-jalan sempit, maka dia harus memperhatikan waktu sholat, karena sudah menjadi kebiasaan. Tidak dianggap itu sebagai sebuah udzur syar'i yang tarik, yang datang tiba-tiba. Dia harus memperhatikan, saya kalau berangkat seperti ini biasanya macetnya di jalan, maghribnya di jalan, maka bagaimana? Maka kita katakan dia harus pertama kali harus memperhatikan waktu sholat. Caranya bagaimana? Caranya dia memperhatikan bagaimana maghrib itu bisa turun. Ya, bisa turun. Ustaz sulit. Maka pada waktu itu kalau sulit berarti dia boleh menjamak. Meskipun bukan dalam keadaan safar. Meskipun dalam keadaan mukim. Karena Rasulullah SAW menjamak sholat dalam keadaan jika sangat memerlukan. Sakit, hujan, rasa takut, atau yang semisalnya. Tapi seperti yang saya ungkapkan di awal, jangan itu menjadi opsi paling utama. Kalau dia bisa kondisikan sholat di tepat waktu, itu yang lebih utama. Itu satu. Kemudian, permasalahan yang kedua yang ditanyakan yaitu kita sampai maghrib sedangkan mobilnya taksi nih tidak bisa sekehendak kita berhenti padahal sudah masuk maghrib. Kalau sampai ke tempat tujuan sampai rumah isya, maka jawabannya jika memang seperti itu tidak bisa dianjurkan untuk turun atau diajak turun sholat atau diajak berhenti sholat, maka pada waktu itu sama hukumnya dengan yang pertama tadi. Dia bukan mengqadha, tetapi menjamak sholat. Ingat Pak, tidak ada keterkaitan antara jamak sholat dengan qasar sholat. Bisa orang menjamak tanpa qasar. Bisa mengqasar tanpa jamak. Qasar identik dengan sangat terpaksa. Dan diperlukan seperti hujan, angin kencang, sakit. Jamak sangat identik dengan tatkala diperlukan. Qasar identik dengan safar. Begitu ya Pak ya. Jadi jawabannya bagaimana Ustaz? Jawabannya kalau tidak bisa oi, sholat dulu, kawaka berhenti pulang, berhenti dulu. Kalau tidak bisa, kadang kita taruh saja sidin. Ya. Dan yang menginginkan seperti cuma kita satu orang, semuanya akhirnya, kadang mungkin kita sholat di atas, di atas apa? Di atas mobil, dan apalagi kalau perempuan, kadang-kadang belum berwudu dan semisalnya, sulit pokoknya dalam mobil. Maka pada saat itu dia lanjutkan sampai di mana, kemudian dia sholat maghrib, isya di jamak. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana hukum mengajar perempuan di hadapannya langsung tanpa hijab? Maka jawabannya, Nabi Muhammad SAW di zaman beliau tidak ada hijab ini. Tetapi setelah turun ayat hijab, semuanya pakai hijab. Sampai minta makanan harus dari belakang hijab. Dan berhijab lebih suci, lebih baik untuk hati. Kalau ini terbuka, ulun kada harapan melihat pian-pian. Melihat tang di sana. Ya. Laki-laki normal. Mun melihat pian-pian kada normal ulun. Ini para ikhwan. Jadi tujuan pertama ada dalilnya, yaitu tentang ayat hijab, bahwa yang kita lakukan sekarang berhijab. Pian kiapa Ustaz kalau seandainya ada pengajaran tanpa hijab? Maka jawabannya tidak boleh. Asal hukumnya haram. Karena ayat hijab tadi dalilnya. Yang kedua, agar menutup fitnah, yaitu godaan. Fitnah di sini maksudnya godaan. Agar si perempuannya tidak tergoda, laki-lakinya tidak tergoda. Lalu Ustaz, apa faedahnya TV? Sama saja. Berarti pian di hadapan sidin, cuma pian tidak melihat, tapi sidin melihat pian. Kalau begitu, ya, tutup TV-nya. Tujuannya pakai TV ini untuk apa? Agar memudahkan kalau ada hal yang dicontohkan. Ya, kalaupun seandainya terfitnah melihat ustadznya di televisi, maka jangan dilihat televisi, dengarkan suaranya. Paham ya? Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Tapi insya Allah kada dengan tergoda kalau lawan ulun. Cukup. Lagi tiga itu mencukupi lah. Ah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal pengajian tadi kan ada ini Pak Ustaz, dimakruhkan ya tidur sebelum isya kecuali bagi siapa-siapa yang memerlukannya pada kecapean aktivitas yeah. bekerja. Nah, maksud saya pertanyaannya ini, apakah berlaku pada laki-laki dan perempuan ini? Bagus Pak, ini pertanyaan bagus dan bisa diperluas. Seperti misalkan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya luaskan dulu sebelum saya jawab. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi abridu bisalah. Jika kalian melihat panas sekali, maka dinginkan waktu sholat zuhur. Akhirkan sedikit waktu sholat zuhur. Jangan pas lagi panas-panas-panasnya. Ini kan sebenarnya hadisnya ditujukan kepada siapa? Para lelaki atau perempuan? Lelaki, karena mereka akan pergi kemana? Ke masjid. Kasihan kepanasan. Tetapi sebagian ulama mengatakan selama hadisnya umum, maka pun berlaku bagi para perempuan. Karena tidak ada pembatasan. Ingat itu baik-baik Pak. Semua redaksi ayat dan hadis yang umum dibiarkan pada keumumannya, selama belum ada pembatasnya. Maka sama Pak, ketika kita katakan tadi bahwa bagi siapa yang ingin tidur setelah sholat maghrib karena mungkin terlalu capek, apakah ini juga berlaku bagi perempuan? Maka jawabannya apa? Iya, kalau tujuannya karena terlalu capek, ditakutkan nanti sholat isyanya tidak khusyuk, mengantuk dan semisalnya. Demikian. Dan selalu seperti itu Pak. Redaksi syariat hukumnya asalnya adalah untuk umum. dan tidak ada yang bisa membatasinya kecuali dengan dalil juga. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaan. Jazakumullah khair. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Cukup? Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.